Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah. Wa qatalatil malaikatu yawma Uhudin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi sahihain an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. Masih dalam kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pada pembahasan perang Badar, perang Uhud. Waqatalatil malaikatu yawma Uhudin. Pada perang Uhud, malaikat turun berperang bersama Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW. Di dalam Sahihain dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, ra'aitu Rasulullah SAW, aku melihat Rasulullah SAW pada perang Uhud, wa ma'ahu rajulani yuqatilani anhu, dan bersama Rasulullah SAW dua lelaki yang berperang, melindungi Rasulullah SAW, alaihi ma'thiyabun bidun ka'ashaddil qital, kedua-duanya memakai pakaian yang putih, sangat putih, dan berperang, bertempur dengan sengit. Ma ra'aituhuma qablu wala ba'du, aku tidak pernah melihat keduanya sebelum ini atau setelah kejadian Uhud. Ini pengakuan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Wa bi sahihi Muslimin annahu sallallahu alaihi wasallam ufrida yawma Uhudin fi sab'atin min al-ansar. Di dalam Sahih Muslim, sungguhnya Rasulullah SAW ketika perang Uhud dilindungi oleh 7 orang dari kalangan Ansar dan 2 orang dari kalangan Quraisy. Falamma rahiquhu ala man yarudduhum anna walahul jannah aw rafiqi fil jannah. Fataqaddama rajulun minal ansar faqatala hatta qutil. 7 orang dari kalangan Ansar dan 2 orang dari kalangan Quraisy. Tatkala pengawal-pengawalnya dalam keadaan sudah capek, maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mau maju berperang melawan musuh-musuh Allah, maju ke depan, walahul jannah, dan dia akan masuk surga. Di dalam riwayat yang lain, huwa rafiqi fil jannah, dan dia akan menemani aku di surga nanti. Fataqaddama rajulun minal ansar, maka majulah salah seorang dari kalangan Ansar berperang, maju tempur ke depan sampai beliau pun terbunuh. Kemudian para sahabat yang lainnya pun sudah kewalahan, kecapean. Faqala man yarudduhum anna walahul jannah aw rafiqi fil jannah. Maka Rasulullah SAW juga memberikan semangat yang berikutnya. Siapakah yang mau maju ke depan, bertempur, berjihad, maka dia akan masuk surga. Atau di dalam riwayat yang lain, dia akan menemani diriku di surga. Fataqaddama rajulun minal ansar, maka baru majulah seorang pemuda dari kalangan Ansar. Faqatala hatta qutil, maka orang tersebut yang kedua ini berperang maju ke depan sampai beliau pun terbunuh. Falam yazal kadzalika hatta qutila sab'atu. Dan terus Rasulullah SAW memberikan semangat terus sama seperti yang tadi sampai berjumlah 7 orang. Yang ketujuh itu pun sama seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ansafna ashabana wa hadha yurwa ala wajhain bi sukunil fa wa nasbil fa." Ma ansafna, ya. Ada dua bacaan di sini. Ma ansafna ashabana. Wahada yurwa ala wajahin bisukunil fa wa nasbil wa nasbi ashabana wa nasbi ashabana ala al-maf'uliyah wa fathil fa wa raf'u ashabuna ala al-fa'iliyah. Tunggu, sungguh telah tepat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kami. Di sini ada dua bacaan. Bacaan sukunil fa ma'an safna, ya, fa-nya disukunkan. Wa nasbi ashabana, ashabana ba-nya dinasobkan. Nam, ini maf'ul. Takdirnya huwa fa'ilnya. Kemudian bacaan yang kedua, fathul fa, fa-nya difatahkan. Ma'an safana raf wa raf wa raf'u ashabuna, ashabuna ma'an safana ashabuna, ya, berarti ashabuna fa'il alal fa'iliyah. Wa wajhun nasab annal ansallama khuraju lil qital wahidan ba'da wahidin hatta qutilu wa lam yakhruj quraishan qala dhalika ma ansafat quraishun al ansar. Kenapa dinasab dari segi makna? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya dari kalangan Ansar ketika mereka keluar dari rumah mereka untuk berperang, berjihad satu persatu sampai mereka pun gugur satu persatu. Di sisi yang lain dari suku Quraisy tidak ada yang keluar. Qala dzalika, maka Rasulullah SAW mengatakan, ma ansafat Quraisyun al-ansara, betapa Quraisy nam dikalahkan oleh Ansar, artinya diimbangi, ya, ma'an sofat Quraishun al-Ansar. Wa wajhu rafa', adapun bacaan ar-rafa' ayyakun al-murad bil ashab, yang dimaksud dengan ar-rafa' di sini al-ashab, ashabuna alladzina farru an rasulillah hatta ufrida fil nafar al-qalil, sampai di antara mereka menjauh dari Rasulullah SAW hanya tinggal beberapa saja yang menemani Rasulullah SAW. Faqutil wahidan ba'da wahidin, maka dari pengawal Rasulullah SAW terbunuh satu persatu, satu persatu. Falam yunzifu Rasulullah SAW wa man thabata ma'ah, dan mereka tidak bisa sampai menandingi atau mengawal Rasulullah SAW karena pertempuran sengit dan keras, penyerangan pun bertubi-tubi. Ini bacaan Ar-Rafa'. Ini ditinjau dari segi al-lughah, dari segi bahasa. Nah, wallahu a'lam bissawab.